بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kalau Anda pengen saingan kontes misalnya, berbuka-buka aurat Anda kalah, sudah duluan hewan. Anda kalah. Nggak akan juara Anda, nggak akan juara demi Allah saya katakan. Dan berita baiknya, di Jepang itu hewan sudah dipakein baju. Saya ke Jepang, begitu diajak melihat toko-toko pakaian, jangan yang ini. Persis bagian belakang ada lubangnya, itu buat ekor ini. Jadi hewan saja sekarang sudah pengen pakai pakaian, maka antum yang manusia pengen lepas busana. Lihat, kembalikan. Paham? Jadi saya sarankan ya, kalau ada hewan melakukan kesalahan, Anda jangan iseng mencela. Ibu sudah ngepel, rapi, Masya Allah. Ayam lompat, buang kotoran. Dasar ayam, memang begitu. Dia gak akan peduli. Nah, jika ini dipadukan, nafsu dengan takwa disatukan, maka muncullah makna yang kedua dari makna bashar. Bashar itu makhluk yang punya gabungan antara takwa dengan nafsu. Paham? Baik. Lihat sini. Takwanya muncul dari apa tadi? Nur, cahaya Allah. Jadi ketika diciptakan manusia, dibentuk dalam perut ibundanya, berproses dia 40 hari pertama, 40 hari kedua, di Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah s.a.w. bahwa shadiqul masduq. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, sedangkan beliau orang yang benar dan selalu dibenarkan. Jangankan oleh kawannya, oleh lawannya pun membenarkan. Lawannya saja mengakui masa Anda yang umatnya tidak mengakuinya. Lihat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap Anda dicipta dari perut ibundanya, di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, kemudian berbentuk 'alaqah 40 hari yang keduanya, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga usia 4 bulan mulai berbentuk mudghah, daging sekunyahan yang mulai ada bentuknya. Fayursalu ilaihil malak, maka diutus malaikat kepadanya dengan izin Allah. Wa yanfuhu fihi ruh, datang malaikat ditiupkan ruh. Lihat sini. Ketika bashar ini dicipta, pertama fisiknya dulu. Kemudian baru rohnya. Lihat sini ya, baik-baik ya. Begitu ruh masuk ke dalam fisiknya, maka ruh ini berubah nama menjadi nafas namanya. Ini masuk kemudian ke fisik, berubah nama menjadi nafas. Dari situ kemudian manusia bisa bernafas. Lihat, ini agak berat nih sedikit, ini agak berat. Lihat, ruh dari mana? Asalnya dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah 17 ayat 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Ruh itu bersumber dari Allah. Ruh. Fokus. Kemudian ditiupkan masuk kepada jasad, fisik. Jasad sumbernya dari mana? Bukan murni dari Allah. Tapi lewat ikhtiar, Anda makan, Anda minum, berhubungan, begitu habis kemudian terkandung, maka mulai Anda makan, energi masuk, terjalin di dalamnya. Dari saripati tanah kemudian dibentuk, makanan masuk. Ya, dan hati-hati, apakah semua yang dimakan itu yang baik-baik? Belum tentu. Apakah semua yang masuk ke perut halal? Belum tentu. Makanya unsur ruh dengan unsur jasad itu berbeda. Ruh karena sumbernya dari Allah, maka dia hanya akan membawa sifat baik-baik saja. Baik semuanya. Disebut dengan takwa. Ini karena dia campuran. Ada yang ambil yang halal, ada yang makan yang syubhat, ada yang bawa yang haram, dibawa ke rumah, dimasak oleh istrinya, masuk dalam perutnya, mengalir dalam darahnya, menyatu dalam kandungannya. Perhatikan kata Nabi, semua manusia tercipta dari Adam. Awas, maksudnya berasal dari Adam, sumbernya Adam. Sedangkan Adam terbuat dari tanah. Sedangkan tanah warnanya macam-macam. Ada yang bersih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang melumpur. Karena unsur ruh beda dengan unsur fisik, maka lihat, ruh membawa takwa puncak kebaikan, sedangkan ini tidak semuanya membawa sifat-sifat kebaikan. Hal yang bercampur dari yang baik dan tidak baik, fokus, itu yang disebut dengan fujur namanya. Nama lain dari nafsu, campurannya disebut dengan fujur, gejolaknya disebut dengan nafsu. Begitu ruh masuk ke dalam fisik, perhatikan informasi Qurannya. Ruh masuk ke dalam fisik, maka dirubah ruh namanya menjadi nafas. Dan masuklah kemudian dua sifat ini. Satu takwa, yang kedua fujur atau nafsu. Berkumpullah dalam diri manusia. Perhatikan Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wama sawaha. demi manusia yang ketika diciptakan sempurna nafasnya. Nafas itu ruh mulai masuk ke dalam jasad. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kalau manusia sudah tercipta, rohnya masuk ke dalam dirinya, siap menjalani kehidupan, kata Quran, di dalamnya sudah ada dua potensi. Satu, takwa yang cenderung pada kebaikan. Nafsu atau fujur yang cenderung pada keburukan. Ini sifat malaikat, ini sifat hewan. Paham sampai sini? Jadi secara singkat saya ingin sampaikan, dalam diri kita itu sepanjang masih hidup pasti akan ada dua potensi yang saling bergejolak. Kadang meminta Anda untuk mengerjakan kebaikan, kadang mengajak Anda untuk mengerjakan hal yang tidak baik. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba di hati Anda suka ada bisikan, cepat sudah azan, siap-siap, siap-siap. Pernah ada seperti itu? Itu takwa. Maaf, sisi yang lain begitu mau berangkat, yang lain mengatakan, tenang, baru azan, belum komat. Sholat nomor dua, makan nomor satu. Pernah ada kalimat itu? Ah, ini fujur. Nafsu, sifat hewani. Kita akan langsung ke inti bahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Anda, kalau dominan sifat takwa ya, maka Anda akan naik derajat bahkan melebihi malaikat. Bahkan malaikat bisa diminta sujud kepada Anda sebagai penghormatan. Kenapa? Karena kalau malaikat baik, wajar. Dia enggak punya nafsu. Karena itu kebaikannya tidak ditempuh dengan perjuangan. Malaikat mau zikir, dia enggak berjuang dulu. Tapi kalau antum mau zikir, antum kan berjuang dulu. Ngatasi nafsu perut, ngatasi syahwat, ngatasi macam-macam. Anda berjuang dulu. Di antara makna zikir, sholat misalnya. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Anda mau sholat, apa Anda duga akan seketika sholat? Belum tentu. Begitu ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda harus berjuang untuk bisa sholat. Berjuang melawan diri Anda, berjuang melawan malas, menyiapkan baju terbaik, segalanya. Malaikat tidak. Dia mau sholat kepada Allah, inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Dia sholawat kepada nabi, dia zikir kepada Allah, gak ada perjuangan. Karena sumbernya cuma ini saja. Maka kalau Anda bisa menaklukkan nafsu, takwanya dikembangkan ke atas, maka masya Allah, Anda bisa naik derajat lebih tinggi dibandingkan malaikat. Tapi maaf. Kalau Anda bisa mendapatkan yang ini, qad aflaha man zakkaha. Tapi kalau Anda cenderung mengikuti yang ini, salat simpan, baca Quran simpan, zikir simpan, nih, makan lagi, ini lagi, itu lagi, kumpul semua, ikuti ini. Ingat, nafsu punya siapa? Hewan. Hewan. Maka Anda akan menurun tingkatnya di hadapan Allah kalau tidak sejajar dengan hewan, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Yang paling berbahaya, kalau nafsu Anda cenderung banyak diikuti, bahkan bisa mengerjakan hal yang hewan pun tidak mengerjakannya. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Maka rendahlah status kehidupannya. Apa kaitannya dengan awal Dzulhijjah dan Idul Adha? Ini poin yang ingin saya kaitkan. Lihat sini. Kita belum selesai, sabar ya. Ini baru mukaddimah nih. Belum selesai mukaddimahnya. Saya ingin paham betul dari awalnya kenapa kita mesti begitu. Ah. Tadi manusia pertama siapa namanya? Adam. Baik, singkatnya sekarang Adam turun ke bumi. Setelah sebelumnya dia kemudian, maaf ya, dicemburui oleh iblis. Iblis menjadi setan dan setan kemudian menggoda Adam sampai singkatnya diperintahkan turun ke bumi. Singkatnya diperintahkan turun ke bumi. Tolong ya, nanti dalam kajian yang lain lah supaya waktunya tidak terlampau panjang habis meluas. Beda antara setan dengan iblis, itu lain. Lain, kalau disebut iblis, dia belum menggoda. Dia baru keluar dari ketaatan kepada Allah. Di jin yang fasik disebut dengan iblis. Diminta sujud, gak mau sujud dia. Hati-hati, di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Nanti Anda temukan di situ. Ketika dia menggoda Adam, baru dirubah kalimatnya. Dari iblis jadi setan. Kemudian dia menggoda Adam. Ya, saya berhentikan dulu sampai sini. Singkatnya Adam diminta turun ke bumi. Quran surah ke-2 ayat 38. Karena digoda oleh setan. Sebelum Adam turun ke bumi, iblis ini yang sudah punya sifat setan menggoda manusia, dia meminta kepada Allah dan langsung berjanji di hadapan Allah. Secara singkat saja, ada di antaranya di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 118 sampai 119. Posisi paling kanan sebelah bawah. La'anahullah. Allah melaknat iblis ini karena durhaka terhadap Allah. Maaf ya. Maaf. Iblis asalnya dari jin yang taat. Kana minal jinni fa fasaqa 'an amri rabbih. Asalnya jin yang taat tapi dia fasik. Membantah perintah Allah, durhaka. Menyimpang. Kemudian diusir dia, dilaknat oleh Allah. Anda bayangkan, ketika dia durhaka kepada Allah, dilaknat oleh Allah. Dilaknat, dijanjikan bahkan neraka yang paling dalam. Saya mau tanya pada antum, kalau hidup di akhirat itu, ukuran akhirat dengan dunia, bedanya satu harinya berapa tahun? 1000 tahun. Berarti kalau ada orang beramal di akhirat, 1 detik saja, ukurannya sama dengan 48 hari di dunia. Sehari 1000 tahun, 1 detik 48 hari. Kalau iblis ini asalnya jin yang taat, yang belum durhaka sebelumnya, pernah beramal sehari saja ukuran akhirat, berarti dia beramal 1000 tahun ukuran dunia. Ketika dia sombong durhaka kepada Allah, dilaknat oleh Allah, dijanjikan neraka jahanam. Anda yang hidupnya tidak 1000 tahun di bumi, pengen ikutan sombong. Anda sehat. Itu jin hidup di akhirat. Ibadah setahun sehari saja sama dengan 1000 tahun dunia. Dia bermaksiat kepada Allah, durhaka pada Allah. Kemudian dia menyimpang dari ketentuan Allah, dilaknat oleh Allah, dijanjikan neraka yang paling dalam. Ukuran amalnya sehari akhirat saja 1000 tahun dunia. Tidak berpengaruh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Anda kemudian ingin ikut-ikutan sombong. Hidup Anda itu enggak 1000 tahun di dunia. Hati-hati. Makanya nanti ada hadis yang mengharamkan kesombongan. Mengharamkan maksiat puncak tertinggi. Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah saya mau turunkan. Lihat sini ya. Kesombongan itulah yang menutup pintu hidayah bagi dirinya. Adam salah karena tidak sombong. Diberikan oleh Allah jalan tobat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Tobat. Iblis sombong. Kesombongannya menghambat pintu tobat. Ketika akan diberikan petunjuk untuk tobat, sombongnya menutup dirinya untuk bertobat kepada Allah. Keduluan Adam. Gengsi saya. Gak mau saya tobat seperti Adam tobat. Saya ajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, saya akan tunjukkan memang saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Beri saya kesempatan ikut turun ke dunia. Saya goda semua anak cucu Adam supaya menyimpang darimu. Untuk menunjukkan bahwa saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Karena itulah saya buktikan saya tidak layak sujud kepada Adam. Maka dia katakan, lihat, la'anahullah, kata Allah, wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kata iblis, ya Allah, karena engkau telah laknat saya, telah kutuk saya dan janjikan neraka, saya mau membuktikan diri sebagai orang hebat. Nanti saya akan minta kepadamu, ya Allah, tolong berikan saya bagian tertentu untuk saya goda anak cucu Adam untuk menjauhkan dia darimu. Apa bagian tertentunya? Karena manusia punya 2 bagian dalam hidupnya, yaitu takwa dengan nafsu, mustahil dia bisa masuk ke sini. Yang memungkinkan dia masuk ke sini. Maka iblis meminta kepada Allah dengan sifat setannya untuk menggoda manusia untuk memunculkan sifat hewannya. Ini. Maka seperti Adam pernah digoda kemudian oleh setan, terjatuh kemudian, maaf, Adam masuk di surga. Surga tempatnya di mana? Halo? Allah alam, di langit. Surga tempatnya di langit. Baik, kalau jatuh ke atas ke bawah? Ke bawah, enggak ada yang ke atas. Begitu jatuh, turun dia ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Kulna bitu minha jabi'a. Adam, istrimu, semua turun ke bumi. Jalani kehidupan baru di bumi. Saat Adam dan istrinya turun ke bumi, iblis pun sudah minta izin untuk mengaktifkan. Awas, hati-hati. Perannya untuk menggoda Adam, mengambil bagian dari nafsu. Ini poinnya. Jadi di sini ada peran setan. Di sini ada peran malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap kita berjalan menempuh kebaikan, jiwa takwa kita akan mengingatkan, malaikat yang ingatkan. Tapi sisi lain, ada setan yang tidak akan pernah diam. Setiap Anda ada sifat baik, maka sifat buruk di nafsu akan dimunculkan pada diri Anda. Begitu turun, ini ikut turun untuk memunculkan sifat hewani dalam diri kita. Yang jadi persoalan, ada orang yang larut dalam sifat-sifat hewaninya. Sampai tidak muncul sifat takwanya. Apa di antara contohnya? Maaf. Antum tahu monyet? Jangan katakan Allahu a'lam. Baik. Monyet ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak punya sifat takwa, maka tidak ada tuntutan ibadah spiritual bagi dirinya. Misal, di antara makna takwa itu bisa berwujud ibadah. Ketika disebutkan perintah takwa pertama kali di Quran, itu terikat dan tersandin dengan ibadah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ciri bagian dari takwa menunaikan salat. Karena monyet diciptakan dari hewan, bagian dari hewan, ya tidak ada melekat sifat takwa, makanya salat tidak melekat pada monyet. Pelan-pelan. Baik, manusia, monyet bukan? Bukan. Punya takwa tidak? Punya. Baik, monyet punya takwa tidak? Tidak. Baik, karena manusia bagian dari punya sifat takwa, melekat pada dirinya sifat takwa, maka berlakulah kemudian sifat salat yang dimaksudkan. Jadi begitu ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau monyet tidak sholat, biarkan. Karena tidak berlaku hukum itu bagi dirinya. Yang jadi masalah kalau ada manusia sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia pun tidak sholat juga. Maka saat itu manusia yang dimaksudkan sedang menjadi, bukan, maaf, hati-hati. Jangan salah. Hati begitu salah, besok-besok saya dihujat lagi kan. Bukan, dia sedang menjadi manusia yang sedang tidak mendapatkan sifat takwanya. Maka pada saat itulah dia mengerjakan perbuatan yang sama dengan hewan. Apa penyebabnya? Nafsu. Mungkin kebanyakan masuk yang ke mulut, kebanyakan berbuat yang salah seperti hewan mengerjakan yang salah. Maaf, kalau hewan melihat-lihat yang salah karena tidak ada takwa dalam dirinya. Kalau hewan mendengar yang salah karena tidak ada takwa dalam telinganya. Kalau hewan banyak berbuat, berkata yang salah, maaf, beo berkata yang salah. Ada hewan yang menggonggong, ada macam-macam dan sebagainya. Karena kumpulan nafsu pada dirinya. Manusia tidak. Karena dia punya sifat takwa dan turunan takwa diantaranya iman. Saya ulang, turunan takwa diantaranya iman. Kalimat takwa pertama bersanding dengan iman. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil. Siapa takwa ini? Lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil. Setelah takwa, iman. Perhatikan. Karena itulah ketika disebutkan fungsi jasad tubuhnya. Maka dibedakanlah dengan makhluk yang tidak punya takwa. Dimunculkan dulu imannya. Mata. Saya kembalikan ke monyet. Monyet bisa melihat? Bisa. Antum bisa melihat? Sama-sama bisa melihat ya. Apa bedanya antum dengan monyet? Sama. Masya Allah. Tidak. Jangan monyet lah. Nggak enak bahasanya. Elang. Tahu elang? Baik. Mata elang tajam tidak? Lebih tajam mana mata elang mata kita? Mata elang, elang naik sampai ke bukit tinggi, sampai ke atas, anak ayam di bawah kelihatan. Antum naik pesawat ke atas, pakai Garuda, anak antum gak kelihatan di bawah. Saking tajam. Tapi maaf ya, mata hewan tidak dihisab, mata kita dihisab. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sungguh, pendengaran kita, pandangan kita, apa yang sedang kita pikirkan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika melekat fungsi takwa di mata kita, di telinga kita, di mulut kita sampai ke kaki kita, maka fungsi semua ini beda dengan hewan.